Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji pada Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan yaitu sejarah Khulafaur Rasyidin, yang mana kita sudah sampai pada sejarah khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada majlis yang lalu atau pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang peristiwa terjadinya perang Jamal. Kemudian pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana peristiwa perang Siffin yang terjadi di masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Pembahasan ini sangat penting untuk kita bahas karena terjadinya berbagai asumsi ataupun berbagai pemahaman-pemahaman yang membawa kaum muslim kepada keraguan, kadang-kadang membawa prasangka-prasangka yang tidak wajar kepada para sahabat Rasulullah SAW, dan banyaknya riwayat-riwayat penuh dengan keraguan-keraguan yang membawakan pembahasan ini. Di satu sisi kita ingin menjelaskan kepada umat tentang hakikat peristiwa ini. Kadang-kadang pembahasan ini bila tidak dibahas dengan teliti akan menimbulkan polemik ya, pemahaman di tengah kaum muslimin. Oleh sebab itu perlu kiranya kita mencoba membahas, meneliti sesuai dengan yang dipaparkan oleh para ulama kita dan juga berbagai para peneliti-peneliti yang mencoba mencari hakikat terjadinya pertempuran tersebut atau perang Siffin tersebut. Pertama, apa motivasinya, kemudian ataupun penyebabnya, dan bagaimana akhir dari pertempuran tersebut atau perang tersebut. Kaum muslim muliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula ungkapan salat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki semangat, kemauan yang besar untuk mempelajari agama yang mulia ini dan mengerti serta dapat memahami dengan baik, sehingga kita selamat dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang akan membawa kepada keraguan dan kesesatan ke dalam diri kita. Sebelum kita membahas secara teliti, pembahasan ini perlu satu perkara yang harus kita perhatikan adalah wajib menjaga kemuliaan dan kehormatan para sahabat, dan wajibnya kita ketika membahas sejarah kejadian yang ada di masa sahabat berangkat dengan dua perkara. Pertama, bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, keyakinan yang baik, ya, keikhlasan yang baik. Maka kita harus menjauhkan prasangka-prasangka yang buruk dari mereka. Tuduhan ingin mendapat kekuasaan, gila kekuasaan, ataupun tuduhan-tuduhan yang lain, ya, cinta dunia, ataupun ingin membuat kerusakan, atau tidak mencintai keluarga Al-Bait. Semua itu harus kita jauhkan ketika kita membahas masalah-masalah yang terjadi, perkara-perkara bersama para sahabat, karena antara Ali dan Muawiyah ini tidak ada di antara mereka saling mencaci maki ataupun merendahkan satu antara lainnya. Kedua, yang kita yakini adalah perkara yang terjadi di masa sahabat itu adalah perkara berangkat dari perbedaan pandang atau ijtihad yang mereka ahlun, dan mereka itu orang-orang yang memang memiliki kapabilitas atau kemampuan untuk berijtihad. Maka masing-masing dari kedua kelompok, terlepas siapa yang salah, tapi mereka tetap dalam lingkaran para mujtahidin. Artinya yang benar mendapat pahala dua dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dalam ijtihadnya mendapat pahala satu dalam ijtihadnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini perlu kita perhatikan ketika berbicara peristiwa-peristiwa fitnah yang terjadi di masa sahabat, ya, bahwa mereka adalah orang-orang bukan bertujuan menimbulkan sebuah kekacauan tengah umat. Mereka bukanlah orang-orang yang haus dengan harta dunia jabatan, ya, dan mereka juga bukanlah saling membenci secara iman di antara mereka, tidak ada, ya. Yang kedua yang harus kita yakini adalah bahwa peristiwa-peristiwa itu berangkat dari perbedaan ijtihad di kalangan para sahabat yang mulia itu. Baik, secara khusus untuk perang Siffin, inti permasalahan sebetulnya bukanlah tidak mengakuinya Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, tidak mengakuinya Muawiyah tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Afwan, yaitu bahwa secara khusus permasalahan terjadi di terjadi menyebabkan perang Siffin bukan karena Ali tidak dihormati oleh Muawiyah, bukan karena Muawiyah tidak menghargai Ali sebagai sahabat yang senior, bukan. Ya, tapi permasalahannya sebabnya adalah yang apa yang akan kita bicarakan nanti adalah karena berbeda pandangnya mereka dalam menyikapi para pemberontak dan pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Ini titik perbedaannya. Ya, ini titik perbedaannya harus kita pahami ketika membahas masalah perang Siffin ini. Dan adapun perang Jamal telah berlalu, kita jelaskan bagaimana kronologinya dan apa yang terjadi saat itu. Baik, kemudian ada beberapa riwayat yang perlu diperhatikan yang membawa riwayat yang berlebih-lebihan dalam mengisahkan peristiwa ini, yaitu yang dihukum dengan riwayat yang apabila dia merekam adalah riwayat yang para perawi Syiah, yaitu yang dikenal seperti Abi Mihnaf. Abu Mihnaf ini jika terdapat dia dalam sebuah sanad riwayat atau riwayat dari Abi Mihnaf ini adalah riwayat yang pasti dari Syiah, maka isinya akan terdapat isi yang menjatuhkan para sahabat ataupun mengangkat para ahli bait dengan berlebih-lebihan. Kemudian ada lagi penulis Syiah yang lain, yaitu tokoh Syiah yang terkenal juga, yaitu Nasr bin Muzahim Al-Munqari. Ini dia punya kitab sebetulnya tentang peristiwa Siffin ini. Ya. Nah, ini para perawinya adalah orang Syiah yang perlu diwaspadai oleh para peneliti-peneliti kita atau para ustaz yang baca kitab-kitab tarikh. Dua orang ini perlu diwaspadai ketika membaca riwayat-riwayatnya, yaitu pertama Abu Mihnaf, ya, yang kedua adalah Nasr bin Muzahim Al-Munqari. Baik, kita akan mulai pertama apa itu Siffin. Siffin adalah satu tempat, ya, dekat dengan Raqqah atau dari di dekat dengan tepi sungai Tigris atau Efrat dalam bahasa Arabnya, Tigris dalam bahasa kitanya, dari sebelah barat, yaitu terletak antara Raqqah dan Al-Bals. Ini satu daerah di yaitu daerah padang pasir yang memiliki batu-batu dan juga sisa-sisa bangunan tua. Jadi wabiha kanat mauqi' waqi'atul 'azimah, dan di sini terjadinya perang Siffin itu. Nah, ini terjadi pada tahun 37 Hijriah pada bulan Safar, pada bulan Arabnya itu bulan Safar, itu 37 Hijriah. Tempatnya di Siffin. Siffin adalah sebuah daerah yaitu yang terdekat dengan Sungai Tigris, ya. Itu daerah yang padang pasir yang penuh dengan batu-batu dan juga bekas-bekas bangunan tua. Kemudian peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat melukai hati semua para sahabat dan juga semua kaum muslimin, dan sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, di mana para ulama mengatakan bahwa yang maksud dalam hadis ini adalah apa yang disungkapkan oleh Rasulullah SAW sabdanya, la taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'wahuma wahidah. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah SAW, sampai terjadi pertempuran dua kelompok besar yang dari kalangan umat beliau ini, ya, yang di mana terjadi korban yang sangat, jumlah yang sangat besar, kata Rasulullah SAW, sedangkan dakwahuma wahidah, mereka itu punya tujuan yang satu, dakwah mereka satu. Maksudnya bukanlah pertempuran antara kaum muslimin dan orang kafir, tapi adalah sama orang beriman. Ini yang disebutkan Allah SWT juga, dan isyarat bahwa orang muslim itu mungkin terjadi saja pertempuran antara mereka. Sebenarnya dalam surah Hujurat, wa in ta'ifatani minan mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tarwi hatta tafi'a ila amrillah. Jika dua kelompok kaum muslim mu'minin saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari kelompok itu enggan untuk berdamai, maka perangilah kelompok yang berbuat zalim. Nah, ini dasarnya para ulama mengkaji masalah ini, dan para ulama pensyarah hadis menjelaskan bahwa sering mengungkapkan hadis ini yang dimaksud adalah peristiwa terjadinya perang Siffin, karena peristiwa ini terjadi kedua kelompok besar sama kaum muslimin, ya, dan juga terdapatnya korban yang sangat besar atau yang jatuhnya korban yang jumlah yang sangat besar ketika terjadi pertempuran tersebut. Disebutkan di mana ada menyebutkan riwayat ada sekitar 70 ribu yang korban di saat itu, ada pula menyebutkan 20 ribu, ya, 25 ribu dari pasukan Ali dan 45 ribu dari pasukan Muawiyah. Tetapi yang sahih yaitu pendapat yang lebih dikuatkan adalah sekitar 70 ribu, ya, atau 60 ribu korban, ya, yang karena di dalam menjelaskan berapa korban pun terdapat riwayat-riwayat yang ada penggelembungan ataupun riwayat yang membesar-besarkan jumlah yang terjadi atau peristiwa yang terjadi gitu. Baik. Kita akan bahas sebab terjadinya perang Siffin. Sebab perang terjadinya Siffin, ya, kejadian terbunuh Utsman bin Affan yang merupakan sebuah pukulan besar bagi kaum muslimin, ya, sehingga kaum muslimin benar-benar ditimpa musibah yang besar karena khalifah yang mulia sahabatnya beri kabar oleh Rasulullah bahwa beliau adalah sebagai penghuni surga, kemudian juga merupakan mantunya Rasulullah SAW, sehingga timbul tuntutan suara dari kaum muslimin untuk menghukum para pemberontak dan pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Dan ketika itu yang berkuasa dari keluarga kabilah Utsman bin Affan yang terdekat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Nu'man bin Bashir, ya, membawa baju Utsman atau kamis Umas, ya, gamisnya Utsman yang berdarah, dan juga yaitu berapa jari istri Utsman Nailah, ya, yang terjadi ketika menjaga membela suaminya sehingga tangannya kena pedang dari pembunuh itu dan putus berapa jarinya, dan itu dibawa oleh Nu'man bin Bashir kepada Muawiyah, ya. Jadi terpotong berapa itu terpotong ini apa namanya tangannya ini, Nailah istri dari Utsman bin Affan, ya, sehingga hal itu dibawa ke Muawiyah oleh Nu'man bin Bashir, ya. Kemudian diperlihatkan, ya, lalu Muawiyah memperlihatkan kepada kaum muslimin di Syam apa yang terjadi. Tentu ini sangat mengangkitkan emosional yang luar biasa terhadap kaum muslimin, sehingga banyak para sahabat yang ada di Syam dan kaum muslimin di Syam begitu marah melihat kejadian itu, ya. Tentu juga ada prasangka-prasangka yang dibisikkan oleh setan, kenapa bisa terjadi padahal di Madinah banyaknya kaum muslimin tidak mampu membela khalifah yang mulia. Tentu hal ini sudah dicampuri oleh berbagai isu-isu yang miring, ya. Tentu lebih dahsyat barangkali dari isu daripada zaman kita sekarang, karena untuk mengklarifikasi berita-berita yang menyebar sangat susah saat itu, belum adanya alat komunikasi yang bisa dengan cepat untuk meng-cross-check, ya, mengklarifikasi berita-berita menyebar. Tentu berita-berita itu akan semakin simpang siur, akan ditambah-tambah, akan dikurangi, akan diputar, dan macam-macam, ya. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya simpang siur ketika itu. Nah, sehingga banyak kaum muslimin yang sangat menyesali kejadian itu, dan mereka menuntut agar dihukumnya para pemberontak dan pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Muawiyah bersama para sahabat yang ada di Syam, ya, secara sepakat untuk menuntut diberikannya hukum kepada pembunuh Utsman dan pemberontak, ya. Nah, di antaranya yang ikut bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, para sahabat yang ada di sana adalah Amr bin Mu'az, seperti juga Ubadah bin Shamit, Abu Darda, dan juga Nu'man bin Bashir yang telah kita sebutkan. Nah, ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan gubernur Syam yang sudah lama, ya, dipercaya semenjak dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai kepada Utsman, masa Utsman, ya. Ketika disebutkan oleh sebagian riwayat ketika Ali telah diangkat menjadi khalifah oleh sahabat senior di Madinah, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ali ingin mengganti Muawiyah, ya, dan menggantinya dengan seorang sahabat nama Sahal bin Hanif atau Hunayf, ya. Nah, ketika Sahal ini menuju ke daerah Syam, di tengah perjalanan dihadang oleh pasukan berkuda dari Muawiyah untuk memberi peringat, yang dipimpin oleh Habib bin Maslama Al-Fihri. Faqalu lahu, dia berkata kepada Sahal bin Hanif ini, pengganti dari Muawiyah yang telah dikirim oleh Ali bin Talib, in kana ba'tuka Utsman, in kana ba'ataka Utsman fahai halabik, wa in kana ba'ataka ghairuhu farji, ya, jika engkau adalah merupakan utusan Utsman, maka dipersilakan masuk ke Syam. Jika engkau adalah utusan selainnya, maka hendaklah engkau kembali. Nah, akhirnya dia kembali ke Madinah. Nah, kemudian alasan dari Muawiyah dan penduduk Syam tidak mau membaiat adalah penuntutan mereka kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk memberikan hukuman kepada para pembunuh dan pemberontak Utsman bin Affan, ya. Dan mereka mengatakan waqalu la nubayyi'u may ya'wi al-qatla, ya, al-qatala. Jadi mereka mengalasan begini, kami tidak akan mau membaiat, ya, yaitu yang di pasukannya terdapat orang-orang yang pemberontak dan pembunuh Utsman. Ini permintaan mereka kepada Ali, yaitu bahwa Ali dianggap orang yang mengamankan para pembunuh itu, karena mereka memang bergabung di bawah pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebenarnya telah kita sebutkan dalam pelajaran-pelajaran berlalu, di mana para pemberontak ini sangat pintar sekali, dari awal saja mereka ingin mengambil momen-momen terpenting agar mereka terbebas dari hukuman, sehingga di awal setelah terbunuh Utsman mereka menawarkan menjadi khalifah kepada Zubair bin Awam dan juga kepada Tolha bin Ubaidillah, kemudian juga kepada Ali, ya. Ali menolak dan Ali menerima hanya tawaran dari para sahabat-sahabat yang ahli Badar dan para sahabat yang senior saat itu, dan juga bukan dari mereka. Tujuan mereka adalah ketika mereka mengangkat ini sebagai khalifah, seakan mereka punya andil, punya jasa, sehingga mereka tidak bisa dihukum, ya, atau dapat lari dari jeratan hukum yang akan diterapkan kepada mereka. Nah, ini memang terjadi di tengah-tengah pasukan Ali, mereka berlindung, bernaung di bawah kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Tapi sebelum itu sudah kita jelaskan di mana waktu Perang Jamal, Ali bin Abi Thalib telah menjelaskan kepada orang-orang yang ikut membunuh Utsman agar keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Ini sudah kita bahas waktu Perang Jamal. Baik. Alasan Muawiyah dan para sahabat yang ada di Syam berdalil di beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Mukminin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nu'man bin Bashir, bahwa dia meriwayatkan dari Aisyah anha, Rasulullah sallallahu berkata kepada Utsman, ya Utsman, innallaha asa ayalbisaka qamisan. Wahai Utsman, boleh jadi Allah nanti akan berikan kepada kamu pakaian. Fa in aradaka almunafiquna ala khal'i ala khal'ihi, jika ada orang-orang munafik ingin membukanya, ya, menanggalkannya darimu, ya, fala takhla'hu hatta talqani, jangan engkau buka baju itu, pakaian itu, sampai engkau berjumpa denganku. Ini salah satu alasan Utsman yang waktu itu kita ceritakan kenapa Utsman tidak mau menyerah, karena dia memang ingat hadis Rasulullah SAW ini, ya, ini maknanya adalah makna isti'arah, kiasan di mana Rasulullah SAW akan mengabarkan kepada Utsman, Allah akan berikan kepadamu sebuah jabatan, kekuasaan, ya, yaitu maksud dengan tadi disebutkan hadis sebagai pakaian, maka jika orang munafikin ingin membukanya darimu, jangan buka, jangan engkau tanggalkan, ya. Nah, kemudian juga riwayat lain menceritakan, ya, ketika Muawiyah menuntut kisos dari para pembunuh-pembunuh Utsman ini, ya, dan betul-betul bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan itu, ya. Kemudian ketika Nu'man bin Bashir menyampaikan hadis itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, mendengarkan hadis ini, Muawiyah pun menuntut agar dia ingin menerima hadis langsung dari Ummu Mukminin Aisyah anha, ya, sehingga Nu'man bin Bashir menyebutkan di sini, ya, faqala laha Nu'man bin Bashir, ya Ummu Mukminin, fa aina kana hadha anki. Jadi ketika Nu'man bin Bashir juga pernah bertanya kepada Aisyah, kenapa ini tidak hadir, tidak engkau sebutkan saat terjadinya fitnah pembunuh Utsman, wahai bunda, itu ya. Aisyah menyebutkan nasituhu wallahi ma dzakartuhu. Kata Aisyah, waktu peristiwa itu aku lupa. Ya kan memang kejadian itu kadang-kadang membuat orang tidak ingat dengan berbagai hadis atau ilmu yang dia miliki, kadang-kadang karena begitu sedang ditimpa oleh musibah yang berat begitu, semua memang sulit untuk seorang untuk ingat berbagai ilmu yang sudah pernah dimilikinya, ya kan. Nah, setelah aku beritakan kepada Muawiyah, kata Nu'man Bashir, ya, dia tidak mau menerima kecuali langsung mendapatkan tulisan dari Ummul Mu'minin Syalanha. Lalu Ummul Mu'minin Syalanha menyampaikan hadis itu secara tulisan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib mengirim beberapa surat, ya, menjelaskan, mengirim surat-surat kepada Muawiyah, menjelaskan bagaimana seharusnya ya bernegosiasi lah, ya, atau meminta Muawiyah agar mau mengalah dari pendapatnya dan mengajak masyarakat Syam untuk berbaiat di bawah kekuasaan beliau. Tapi Muawiyah tidak menjawab surat-surat tersebut sampai sekitar 3 bulan semenjak terbunuhnya Utsman. Kemudian Muawiyah menulis surat kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada si pembawa surat ini, ya, ma wara'ak, ya, apa, bagaimana kondisi masyarakat Syam yang kau tinggalkan itu maksudnya. Qala ji'tuka min 'indi qaumin la yuriduna illa al-qawat. Maksudnya, aku datang dari kaum yang mereka tidak inginkan kecuali qawat. Maksudnya adalah qisas, menuntut qisas terhadap pembunuh Utsman. Kulluhum mauturun. Jadi semua mereka sepakat dengan hal itu, meminta agar dilakukannya qisas bagi pembunuh Utsman. Taraktu 60,000 syaikhin yabquna tahta qamis Utsman. Aku meninggalkan sekitar 60,000, ya, orang dewasa menangis di dekat pakaiannya Utsman, begitu, menyambarkan bagaimana menggambarkan kesedihan masyarakat Syam dengan terbunuhnya Utsman, gitu. Jadi sekitar 60,000 katanya, ya, orang menangis dengan meninggalnya Utsman. Kemudian faqala Ali menyebutkan, Allahumma inni abra'u ilaika min dami Utsman. Ini menunjukkan bahwa Ali mengatakan, ya Allah, aku berlepas diri kepada Engkau, ya Allah, dari para pembunuh Utsman, orang-orang yang telah menumpahkan darah Utsman. Ini menunjukkan kepada pembawa surat Muawiyah bahwa dia bukanlah pembela pembunuh, pemberontak Utsman, tapi dia adalah orang yang melepas diri dari tindakan mereka dan tidak sama sekali membela mereka. Ini maksud saya melepas diri dari sikap orang yang telah menumpahkan darah Utsman, begitu. Kemudian Ali bin Thalib, ya, setelah itu melihat bagaimana kondisi, ya, yang sebenarnya yang terjadi begitu sulit untuk dikendalikan agar Muawiyah mau berbaiat dan juga masyarakat Syam dengan mereka tetap dengan tuntutan mereka agar diberikannya hukuman kepada para pemberontak pembunuh Utsman. Akhirnya Ali bin Thalib mengirim pesan kepada para sahabat yang menjadi gubernurnya di Mesir, ya. Beliau mengirim kepada Qais bin Sa'ad di Mesir dan juga Abu Musa Al-Asy'ari di Kufa, ya, dan juga kepada Utsman bin Hunayf, ya, dan untuk menyiapkan pasukan untuk menaklukkan Muawiyah. Maka Ali bin Thalib berdiri dan bersiap-siap mempersiapkan pasukannya untuk memaksa Muawiyah agar mau berbaiat kepada beliau. Nah, maka beliau susunlah angkatan perang beliau, jadi di antaranya Muhammad bin Hanafiyah, anak beliau sendiri, yaitu yang memegang bendera pasukan. Kemudian Abdul Mu'abbas menjadi komandan sebelah pasukan Maimanah, pasukan kanan. Umar bin Abi Salama itu adalah pasukan yang penyerang kiri. Dan kemudian juga Amru bin Safyan bin Abdul Asad, ya, di juga yang bagian Maisarah, dan juga pasukan pembantu dari pasukan sebelah kiri. Kemudian dari penyerang pasukan Abu Layla bin Umar bin Jarrah. Dan kemudian beliau di Madinah menugaskan putra bin Abbas, itu Kitham bin Abbas, ya. Kemudian berlanjut, ya, ini kondisi yang terjadi sehingga Imam Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, berangkat dengan pasukan menuju Syam, ya. Dalam ya Ali itu Ali bin Thalib pun mengirim surat lagi ke Muawiyah dengan dibawa oleh Jarir bin Abdullah. Di mana Jarir bin Abdullah ingin menjadi pendamai antara dua orang ini, antara Muawiyah dan Ali bin Thalib. Maka Jarir bin Abdullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ana adhabu ilayya amrul mu'minin fa inna baini wa bainahu waddan." Ini waddan ya, waddan. Fa inna baini wa bainahu waddan. Maksudnya ada persahabatan yang baik antaraku dengan Muawiyah itu. Maka kirimlah aku, kata Jarir bin Abdullah. Namun setelah Jarir bin Abdullah ketika Jarir bin Abdullah berkata demikian kepada Ali bin Abi Thalib, ada suatu komandan yang masyhur ini adalah sebetulnya adalah mereka yang suatu provokator pemberontak membunuh Utsman, itu Ashtar namanya. Dia malah melecehkan sahabat ini. Ashtar ini mengatakan, "La tab'athu ya amrul mu'minin fa inni akhsha ay yakuna hawahu ma'ahu." Jadi menunjukkan ketidaksukaannya kepada Jarir bin Abdullah, "Jangan engkau kirim dia wahai mu'minin. Saya takut nanti dia malah bekerja sama ya hawa nafsu bersama Muawiyah." Maka Ali berkata kepada Ashtar ini yang nanti membuat kekacauan ketika terjadinya akhir dari pertempuran Muawiyah dan Ali yang ingin berdamai ya, dia yang mengancam Ali bin Abi Thalib untuk menerima dan ataupun pasukannya meminta agar Ali bin Abi Thalib mengembalikan Ashtar sebagai panglima perang karena Ali bin Abi Thalib memecatnya di akhir pertempuran. Baik, kemudian setelah Jarir bin Abdullah bertemu dengan Muawiyah ya, kemudian dia sampaikan ya, dia beritahu tentang kondisi yang meminta agar Muawiyah mau membaiat Ali bin Thalib dan beritahu kepadanya apa yang terjadi di Perang Jamal, bahwa kaum muslimin di Madinah, para kibar sahabat, para sahabat senior telah membaiat Ali bin Thalib, dan dia mengajak agar Muawiyah mau bersatu dan membaiat Ali bin Thalib ya. Ketika itu ya, Muawiyah meminta Abu As dan beberapa tokoh-tokoh Al-Syam bermusyawarah ketika datangnya surat Ali bin Thalib yang dibawa oleh Jarir bin Abdullah. Bermusyawarah melihat bagaimana, dan Jarir ini menjelaskan bahwa Ali bin Thalib itu sudah diangkat oleh para sahabat senior, kemudian juga kondisi yang terjadi di Perang Jamal juga diingatkan oleh Jarir bin Abdullah. Kemudian setelah bermusyawarah ya, namun hasil musyawarah mereka-mereka ini enggan ya, kecuali sampai dihukumnya para pembunuh Utsman atau menyerahkan para pembunuh Utsman itu kepada mereka, kepada Muawiyah dan para sahabat-sahabat yang lain yang ada di Syam ya. Jika tidak ya, mereka akan mencari para pembunuh Utsman itu sendiri ya. Ketika Jarir kembali kepada Ali bin Abi Thalib ya, hasilnya memang Muawiyah tidak mau. Akhirnya Ashtar tadi yang mengembalikan juga, Ashtar ya tadi yang protes tentang dikirim Jarir bin Abdullah, lagi ngomong lagi kepada Amirul Mukminin, "Bukankah saya telah mencegahmu untuk mengirim Jarir ya?" Dan ini menunjukkan ketika dia berkata merendahkan Jarir ini, dan Jarir ini bin Abdullah merasa tidak nyaman dengan ungkapan Ashtar ini, akhirnya dia memisahkan diri di pasukan Ali bin Thalib ya, menyendiri sebuah daerah namanya Kaisara ya, suatu daerah dinamakan di sini ya. Dia mengasingkan diri dari pasukan Ali bin Thalib ya, setelah dilecehkan oleh Ashtar ini ya. Nah, maka dia pergi ke Karkisia namanya ya, Karkisia, satu daerah. Kemudian dia memberitahu Muawiyah apa yang terjadi, lalu Muawiyah mengirim surat kepada dia agar dia pergi ke Syam. Akhirnya dia bergabung dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah masyhur salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ya, kemudian bersiaplah Ali bin Thalib dengan segala pasukannya ya, dengan jumlah ada yang menyebutkan 90,000 ya, ada juga yang menyebutkan dengan jumlah yang lainnya ya, tetapi yang lebih sahih ya menurut riwayat adalah sekitar ya 60,000 ada yang ya, yang lebih dikuatkan oleh banyak para pendapat para ahli sejarah. Nah, itu berjalanlah ya Ali bin Thalib dan bersama pasukannya menuju kepada Sungai Tigris sebelah timur ya, sampai kepada Karkisya'a, nama daerah ini, nama Qarqisiyah ya. Fa'atathu akhbar bi anna Muawiya qad kharaja li mulaqatihi. Setelah sampai sebuah daerah ini Qarqisiyah ini, ya di Ali bin Thalib mendapat kabar bahwa Muawiya pun mempersiapkan pasukan untuk menghadang ya, dan dia telah sampai pada daerah namanya Siffin tadi yang kita sebutkan. Maka Ali itu pun melanjutkan perjalanan menuju Raqqah dan kemudian menyeberangi sungai Tigris ya, sebelah baratnya, dan turun di mendekati daerah tempat berkumpulnya tentara atau pasukan Muawiyah tadi. Baik. Kemudian ya, Muawiyah pun keluar dengan jumlah yang sangat besar ya, dan juga riwayat banyak menyebutkan berapa jumlah, ada yang menyebutkan sekitar 100.000, 120.000, ada yang menyebutkan 70.000 ya. Tetapi yang dikuatkan di sini juga 60.000, yang tadi ada 90.000, Ali 90.000 dan Muawiyah sekitar 60.000. Jadi ini pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah. Kemudian ya, Muawiyah mengutus di pimpinan jais tentaranya dengan kiada Abi A'war As-Sulami ila Siffin fa askara hunaka, lalu membuat tenda menjadikan pasukannya, mengkumpul-kumpul pasukan di tempat yang luas ya, di daerah yang disebut dengan Siffin tadi. Kejadian perang. Nah, ini kita masuk ke kejadian secara rinci perangnya gimana? Kita ringkas saja. Pertama, wasala jaysh Ali ila Siffin. Ketika jaysh Ali mendekati Siffin juga, dan Muawiyah telah membuat muaskar di sana, membuat sebagai pangkalan pasukan mereka, sehingga walam yajid mawdi'an fasihan sahlan yakfi jaysh. Ya, Muawiyah tidak mendapatkan tempat yang cukup untuk tentaranya ya, karena sempit. Maka dia membuat mencari pangkalan tentaranya di tempat-tempat lain ya, di mana bagian tempatnya itu adalah tempat yang dipenuhi oleh tadi yang kita sebutkan, kondisinya banyak batu-batu, kerikil-kerikil, dan juga gunung-gunung batu, dan juga bekas-bekas bangunan. Kemudian ketika hal itu jais dari Irak, pasukan Ali, sampai, mereka terkaget karena ya, pasukan Muawiyah menguasai air ya, sedangkan pasukan Ali tidak di bagian air. Lalu melaporlah pasukan Ali kepada Ali bin Abi Thalib, membicarakan tentang kondisi ini. Maka arsala Ali ilal Ash'ath bin Qais ya, kemudian Ali mengutus Ash'ath bin Qais dengan 2000 orang ya. Lalu wadar awal maraka bin Afrikain intasara fi al Ash'ath wastaula alal ma. Yani, jadi sebab pertamanya adalah pertempuran kecil dulu di mana dalam merebutkan posisi air ya, sehingga akhirnya ketika itu pasukan Ali yang dipimpin oleh Ash'ath bin Qais dapat menguasai air tersebut. Riwayat lain juga menceritakan ketika itu Ash'ath bin Qais mendatangi Muawiyah dan berkata kepada Allah, Allah ya Muawiyah fi ummati Muhammad ya, dia peringatkan engkau kepada Allah, aku peringatkan engkau kepada Allah ya Muawiyah tentang umat Muhammad, habu annakum qataltum ahlul Iraq ya, boleh jadi kalian sekarang merangi ahlul Iraq, maksud pasukan Ali, faman lil bu'usi wa nadharari, siapa nanti yang akan bisa menjaga negeri Islam dan yang membela anak-anak kecil ya, maksudnya menjadi janda istri mereka. Innal yaqul wa in ta'ifatan minal mu'minin qatatalu faslu bainahuma. Dia bacakan ayat ini dalam surat Al-Hujurat ayat 9 tadi. Kedua kelompok kaum mukminin sedang berperang, maka damaikanlah. Qala Muawiyah, "Fama turid?" Lalu Muawiyah berkata kepada Ash'ath bin Qais, "Apa yang kau inginkan?" Qalu khallu bainana wa bainal ma. Jadi di sini Ash'ath bin Qais berkata, "Tolonglah beri kami jalan untuk ke arah mengambil air." Faqala li Abi A'war, "Khalli baina ikhwanina wa bainal ma." Jadi pimpinan tadi tentara pasukan Muawiyah adalah Abi A'war ini, dia beri perintah kepada Abi A'war, beri jalan kepada saudara-saudara kita untuk mengambil air. Ini menunjukkan ya tidak melihatkan permusuhan yang begitu, tapi Muawiyah malah memberikan jalan kepada pasukan Ali untuk mengambil air yang sudah dikuasai oleh pasukan Muawiyah, yang lebih ke arah pasukan Muawiyah tadi. Jadi pertempuran ada yang menyebabkan karena air tersebut, awal itu pertempuran pertama. Kemudian muhawalatus sulh, bercoba tetap ada mencoba terjadinya perdamaian. Ketika masuknya bulan Muharram, ini tahun 38 Hijriah, ya, bercoba lagi untuk membuat perjanjian dan berdamai untuk menjaga darah kaum muslimin. Ya, karena bulan Muharram tidak bulan yang tidak boleh berperang. Ya. Sampailah Ali bin Auf mengirim surat kepada Muawiyah, dia memanggil Bashir bin Amr al-Ansari wa Sa'id bin Qais al-Hamdani dan beberapa orang sahabat lain, "Itu hadzal rajul fad'uhu ila tha'ah wal jama'ah wasma'u ma yaqul lakum." Ya, silakan tolong datangi Muawiyah ini dan ajak dia untuk mau taat dan patuh bersatu dengan kaum muslimin dan dengarkan apa yang dia katakan. Ketika mereka sampai kepada Muawiyah, Bishr bin Amr berkata, "Hai Muawiyah, inna dunya 'alaika za'ila, wahai sungguh dunia ini akan hilang. Wa innaka rajulun ila akhirah, engkau akan kembali ke akhirat. Wallahi muhasibuka bi 'amalika, Allah akan menghisabmu dengan amalmu. Wa ma umujazika bima qaddamat yadaka, Allah akan balas apa yang kau lakukan. Wa inni anshuduka Allah, aku persaksikan engkau kepada Allah. Janganlah engkau pecah persatuan kaum muslimin atau persatuan umat ini. Janganlah engkau tumpahkan darah umat ini." Faqala Muawiyah menyebut. Muawiyah menjawab dari perkataan dari Bashir bin Amr ini, berkata Muawiyah, "Hala awsaita bidzalika sahibakum?" Ya, kenapa tidak wasiat ini kalian sampai kepada sahabat kalian, maksudnya Ali bin Thalib? Faqala lahu anna sahibi ahaqqu bihadzal barriyah bil amri fi fadlihi wa dinihi wa sabiqatihi wa amar wa qarabati. Lalu dijawab oleh Bashir bin Amr ini mengatakan, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib lebih berhak dengan perkara ini karena dia adalah orang memiliki keutamaan baik segi agama dan ke senioritasnya dalam Islam, dia lebih dahulu masuk Islam dan juga kedekatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ya'uka ila mubayaatihi, ya, dan dia mengajak engkau untuk membaiatnya. Fa innahu aslama laka fi dunyaka. Itu lebih baik bagimu di duniamu dan juga untuk akhiratmu. Maka Muawiyah menjawab, "Wa yutillu damu Utsman, bagaimana dengan darah Utsman? Maksudnya siapa? Bagaimana ya dengan penuntutan terhadap penebusan darah Utsman?" "La wallahi la af'al dzalika abadan." Jadi masih yang dikhususkan oleh Muawiyah adalah bagaimana ceritanya bahwa hukum bagi para pembunuh Utsman. Saya tidak akan lakukan itu sama sekali. Ya. Kemudian ingin lagi Sa'id bin Qais Al-Hamdani untuk berbicara, lalu Syid bin Rabi'i katakan kalau bikalamin fihi ghilza wa jafa. Nah, ini Syid ini berbicara dengan kata-kata yang kasar kepada Muawiyah, ya. Lalu Muawiyah memarahinya, kemudian Muawiyah menyuruh mereka untuk mengeluarkan untuk keluar dari tempat Muawiyah. Nah. Kemudian juga para tokoh-tokoh lain juga berusaha untuk mendamaikan dari kedua kelompok ini. Ya, namun tidak berhasil. Ya, karena masing-masing masih tetap dengan pendapatnya. Ali meminta agar Muawiyah agar membaiat, mau berbaiat, namun Muawiyah juga menuntut agar Ali menyerahkan pembunuh Utsman atau memberikan hukum kepada para pembunuh Utsman. Nah, kemudian juga dua orang sahabat mencoba lagi seperti Abu Darda dan Abu Umamah, ya, untuk mendamaikan dua kelompok ini. Juga tidak bisa, ya, karena sebab-sebab yang berlalu sama ada alasan yang seperti itu, ya. Kemudian, ya, akhirnya ketidak tercapainya kesepakatan itu terjadilah istimrar kita pertempuran. Pertempuran pertama terjadi bukan dengan cara penyerbuan secara besar-besaran, cuman masing-masing kelompok mengirim pasukan dengan jumlah artinya peleton-peleton kecil saja yang bertempur berapa hari gitu. Tidak selalu terjadi pertempuran sekaligus dengan besar-besaran, tidak. Ini untuk menjaga darah kaum muslimin juga, ya, agar tidak terjadi sehingga nanti mungkin-mungkin dalam ketika kalahnya pasukan Muawiyah atau pasukan Ali ada yang mau menarik pendapatnya begitu. Nah, itu berlangsung sekitar satu minggu, ya. Wa kana adad alwaqa'at harbiyyah baina fariqain ila hadha tarikh akthar min 70 waqa'. Jadi kirim pasukan berperang kemudian kembali lagi, ya. Dan begitu setiap harinya dengan menukar-nukar pasukan, ya, tidak langsung terjadi pertempuran yang besar-besaran, ya. Kemudian pada hari Rabu, ya, hari Rabu disebut di sini, waqad nuzimat shufufahum, Ali bin Abi Thalib telah mengatur dengan pasukannya. Kemudian ketika itu Ali bin Abi Thalib berpidato. Nah, coba lihat apakah Ali bin Abi Thalib bagaimana dia menyikapi kaum muslimin yang di pasukan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib memberikan ultimatum kepada pasukannya. La tuqatiluhum hatta yuqatilukum. Jangan kalian perangi mereka sampai mereka yang merangi kalian. Fa antum bihamdillah ala hujjah. Kalian adalah batas di atas kebenaran, kata Ali. Wa tarkukum qitaluhum hujjatun ukhra. Jadi kita ke kalian tidak memulai untuk berperang pertama sekali, itu adalah hujjah lain bagi kalian. Fa idza hadamtumuhum, jika kalian menguasai, mengalahkan mereka, menaklukkan mereka, fala taqtulu mudbiran. Jangan kalian kejar bila ada dari pasukan Muawiyah itu yang lari, enggak usah. Jangan dibunuh. Kalau sudah berpaling dari, sudah apa namanya, dia meninggalkan medan tempur, jangan dikejar. Wala tujahizu ala jarihin. Ya, jangan juga kalau sudah ada yang terluka, jangan dibunuh. Ini bentuk ultimatum Ali kepada pasukannya. Jadi kalau orang sudah lari dari medan perang, jangan dikejar dari pasukan mereka. Kalau kalian mampu menaklukkan mereka, kalau ada yang lari jangan dikejar. Kalau ada yang luka jangan langsung dibunuh. Yang ingin dilanjutkan untuk dibunuh. Wala tahsifu auratan. Ya, jangan kalian membuka aurat. Wala tumassilu biqatilin. Jangan kalian menyiksa orang yang kalian bunuh. Wa idza wasaltum ila rihalil qaum fala tahtaku sitran wala tadkhulu daran. Jika kalian sampai masuki wilayah mereka, masuk menguasai tenda-tenda pasukan Muawiyah, jangan kalian coba membuka tutup tenda. Jangan kalian masuk ke dalam tenda-tenda mereka. Wala takhudhu syai'an min amwalihim, jangan kalian ambil apapun dari harta mereka. Wala tahibu wala tahiju mra'atan, jangan kalian menghardik perempuan ataunya wanita. Wa isyatamna a'radakum, sekalipun wanita-wanita itu mencaci kaki kalian, mencaci maki kalian, jangan kalian balas gitu. Wa sababna amara'akum, ataupun memaki para pemimpin kalian. Wa sulaha'akum, dan orang-orang baik kalian. Fa innahunna di'aful quwa, ya, wal anfus, karena mereka itu ada orang-orang yang lemah, ya, dan jiwa dan kekuatan mereka. Kama anul mu'az qad istarada jayshahu wa amarahum bistaswiyatus sufuh wa iqamatiha. Demikian juga Amr Mu'az yang berada di pasukan Muawiyah pun telah bersiap-siap untuk berperang. Baik. Pada hari pertama terjadi pertempuran, ya, yang begitu sengit di antara kedua pasukan, ya. Wasala ahadu amra jaysh Ali radhiyallahu anhu inan sarafa min salah faqala. Ketika Ali, ya, ditanya selesai salat oleh pasukannya, mata kunu fi qatlana wa qatlahum, bagaimana pendapatmu wahai Ali bin Thalib tentang orang yang terbunuh dari pasukan kita dan yang terbunuh dari pasukan mereka, ya Amirul Mukminin, bagaimana hukumnya? Jawab Ali bin Abi Thalib, man kutila minna wa minhum yuridu wajhallah wa dar akhirah dakhal jannah. Barang siapa yang terbunuh baik dari kelompok kita ataupun dari mereka, dia ingin wajah Allah, ikhlas karena Allah, dan ingin mengharapkan darul akhirat, darul akhirat, mengharapkan pahala akhirat, dakhal jannah, kata Ali, dia masuk surga. Ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib menilai bahwa Muawiyah dan pasukannya bukan kafir, tapi menilai adalah saudara-saudaranya yang salah dan beristihad. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa di sini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak menang mereka itu ahli neraka yang terbunuh dari mereka. Bahkan dikatakan orang yang punya niatnya adalah untuk mencari kebenaran, wajah Allah dan darul akhirat, dia masuk surga, kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya setelah terjadi pertempuran besar itu, ya, bagaimana pendapatmu tentang terbunuh dari kelompok kita dan kelompok mereka? Ya, Ali bin Abi Thalib menjelaskan semuanya, jika mereka niatnya adalah karena Allah dan mencari negeri akhirat, kata Ali bin Abi Thalib, adalah dia masuk surga. Wa qasabara ba'dhum ala ba'dhin, ya, semua masing mereka akan bersabar pada bagian yang lainnya. Fala yaqulu ahadu ahadan, ya, tidaklah artinya menang seorang dari yang lainnya. Walam yara mutawalliyan hatta antaha dzalikal yawm, ya, wa fi masa'i kharaja Ali bin Thalib ranhu ila saha qital fa nadha ila al-Syam. Kemudian, ya, tidak ada yang menang dalam pertempuran itu, ya, tidak ada yang lari dari medan perang. Di sore hari Ali bin Thalib keluar ke medan tempur, maka dia melihat kepada pasukan al-Syam, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma firli walahum. Jadi Ali bin Thalib ketika menyaksikan pertempuran itu terjadi, ya berkecamuk, dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah ampunilah aku dan mereka. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Thalib menunjukkan bahwa ini saudara-saudara aku ya. Ya, saudara-saudara dia seagama gitu. Cuman perbedaan pendapat membawa kepada terjadinya pertempuran itu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan ya dalam beberapa riwayat yang lain, Ali bin Thalib menyesal dengan terjadinya hal ini ya. Kemudian pada hari Kamis pun ya Ali bin Thalib melaksanakan salat fajar, kemudian bersiap lagi untuk melanjutkan ya pertempuran dan mengganti berapa posisi dari berapa pasukannya. Baik. Kemudian ya secara ringkas ini pertempuran demi pertempuran sampai yang paling terakhir adalah malam Jumat ya, malam Jumat dan hari Jumat dan malamnya terjadi pertempuran yang besar-besaran dari hari Rabu, Kamis, Jumat ya, 3 hari. Ini pertempuran yang sifatnya seluruh pasukan. Kalau dari hari-hari sebelumnya hanya sebagian pasukan saja yang bertempur demi untuk menjaga. Menjaga agar tidak terbanyak jatuh korban. Namun pada hari yang terakhir Rabu dan Kamis Jumat terjadi pertempuran yang begitu besar ya. Kemudian ya pada malam hari Jumat itu terjadi pertempuran yang sangat sengit lagi, yang betul-betul apa namanya banyak makan korban ya. Sampai pasukan Ali mampu mengalahkan pasukan Ali Syam, mengusir mereka dari posisi mereka ya. Dan inilah akhir nanti ketika Sabtu paginya ya, Muawiyah diberi nasihat oleh beberapa saudara-saudaranya yang lain ya, para sahabat yang bersama beliau ya. Di sini ya, nihayatul qital wada'tu ta'lit tahkim. Nah, ini yang akan kita sebutkan terakhir ini. Sampai kondisi kedua pasukan di malam terakhir di malam Jumat itu yaitu la yutaqu min alqati wa idhaq al-amsu al-muslimah, yaitu sudah para lemah pasukan itu ya. Kemudian As'ad bin Kais za'im kanda fi as'abi laita al-harir. Jadi As'ad bin Kais ini berkhutbah di hadapan para sahabatnya pada malam itu. Faqala qad ra'aytum ya ma'syaral muslimin, dia berkatakan dalam khutbahnya, dalam pidatonya, kalian telah menyaksikan wahai kaum muslimin, ma qad fi yawma qad kana fi yawmikum hadha fi yawmikum hadha al-madi ya. Kalian telah menyaksikan dalam hari-hari ini bagaimana kondisi kaum muslimin, wa ma qad faniya fihi minal arab, dan juga kalian melihat bagaimana hilangnya, terbunuhnya banyak dari orang-orang Arab, kata beliau. Fa wallahi laqad balagat minasini masya'Allah an ablaq, demi Allah laqad balagtu minasini masya'Allah an ablaq, aku ini sudah memiliki usia yang sudah tua maksudnya ya, mimma ra'aitu mithla hadha mimma fama ra'aitu mithla hadha qatun, aku telah selama aku hidup itu maksudnya aku tidak melihat kejadian seperti ini. Ala falyuballigh syahid al-ghaib, hendaklah yang tidak mengetahui tidak hadir hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Inna nahnu tawaffaqna ghadan ya innahu lafana'il arab, kata beliau, kalau perang ini kita lanjutkan besok lagi sungguhnya akan hancur punah semua orang Arab, kata beliau. Kan punah semua orang Arab, kata beliau begitu. Wa wadi'atul hurumat wadi'atul hurumat ya, akan apa namanya hilangnya kemuliaan umat ini. Amma wallahi ma aqulu hadhil maqala jaz'an minal harb, saya menyampaikan ungkapan ini bukan karena takut berperang, kata beliau, coba lihat betapa banyak korban selama berperang ini, besok kalau kita lanjutkan sesungguhnya akan habislah umat ini, itulah kata beliau. Saya mengungkapkan ini bukan karena takut berperang, walakinni rajulun musin, saya ini adalah orang sudah berumur, kata beliau. Wa akhafu 'ala an-nisa wa dharari ghadan, aku takut ya terhadap para wanita, wanita ini, siapa yang akan menjaga mereka dan para anak-anak kita besok. Idnanu fanaina, jika kita sudah para mati semua, kata beliau, bagaimana nanti kondisi para istri kita, para istri kalian ya, anak-anak kalian bagaimana. Allahumma innaka ta'lam anni qad nazartu liqaumi wa li ahli dini falam alu. Jadi itu kemudian dia katakan, ya Allah, engkau sudah tahu bagaimana kondisi yang aku telah memberikan pendapatku, pandangan kepada mereka ya, dan kepada kaumku dan kepada pemeluk agamaku. Sampai kabar itu kepada Muawiyah, yang tadi adalah As bin Qais yang berpidato di tengah pasukan Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan begitu besarnya jumlah korban yang terjadi, ya. Ketika sampai berita itu kepada Muawiyah, khutbahnya Ash'ad bin Qais ini, Muawiyah berkata, menanggapi khutbahnya itu, Asaba wa Rabbil Ka'bah. Benar apa yang dikatakan oleh dia, demi Rabb Ka'bah. La innahnu iltaqayna ghadan, ya, latamilanna al-ruma ala dhararina wa nisa'ina. Nah, Muawiyah lagi-lagi memandang sisi lain. Seandainya kita masih melanjutkan pertempuran ini besok, sungguh bangsa Rum akan menguasai, ya, wilayah kita, anak-anak kita dan para wanita kita. Maksudnya akan menyerbu daerah Islam. Karena banyak pasukan muslimin yang sudah mati dalam pertempuran itu, tentu akan kurang pasukan kaum muslimin. Maka Muawiyah mengatakan kalau ini kita lanjutkan, besok, ya, tentu akan banyak terbunuh, sungguh-sungguhnya musuh-musuh Islam akan sangat ambisi untuk menguasai negara Islam, maksudnya gitu, ya. Wa tamilanna ahlul Faris ala ahli Iraq wa zararihim. Demikian pula, ya, bangsa Persia akan kembali mengembalikan Iraq. Kemudian bangsa Rum akan kembali menguasai Syam. Gitulah maksudnya Muawiyah. Wa inna yusru hadza zaul ahlam wa nuha. Yang paham hal ini, yang memperhatikan hal ini, kata Muawiyah, ini orang yang punya pandangan dan pikiran yang jernih, ya, akal yang cerdas. Summa qali ashabihi. Kemudian Muawiyah memberitakan kepada para pasukannya, irbitul masahifa ala atrafil qina. Kata beliau, tolong angkat mushaf di atas pedang, ujung pedang kalian atau ujung tombak kalian. Nah, ini yang akhir dari peristiwa itu, ketika mereka menyesali kejadian yang telah mereka lihat. Akhirnya dari kelompok Ali berpidato, As'ad bin Qais menasihati mereka untuk tidak melanjutkan perperangan tersebut. Demikian pula Muawiyah ketika sampai apa yang dikatakan oleh As'ad bin Qais ini kepada Muawiyah, Muawiyah pun menyimpulkan benar apa yang dikatakannya, menyesali dia menyesali perbuatannya, akhirnya mengatakan seandainya kita lanjutkan pertempuran ini, sungguh bangsa-bangsa lain akan berambisi untuk menguasai daerah Islam, ya, seperti Rum akan menguasai daerah Syam dan juga bangsa Persia akan menguasai kembali daerah Irak. Itu kata Ali, kata Muawiyah bin Abi kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Nah, ini riwayat yang kuat dan tidak ada tipu daya, karena di sana ada riwayat yang lemah, riwayat-riwayat menjelekkan Amrul Ma'as bahwa di sana Amrul Ma'as membuat tipu daya untuk pasukan Ali bin Abi Thalib. Ya, ini semua riwayat datang dari riwayat yang tidak benar dan riwayat yang dhaif yang menceritakan kalau itu adalah tipu daya. Sebetulnya ada kedua pasukan sudah bersedia untuk menerima keputusan itu, dan akhirnya mereka bersepakat untuk berapa bulan ke depan mereka akan bicara kondisi, ya, yang keputusan saat itu, ya, tidak Ali bin Abi Thalib tidak lagi menuntut Muawiyah untuk membaiatnya, dan juga Muawiyah tidak lagi menuntut agar diserahkannya pembunuh Utsman. Ini dari kesimpulan dari perjanjian mereka. Nah, kemudian tetapi tentu pasukan dari Ali bin Abi Thalib yang bercampur dengan orang-orang ikut membunuh Utsman dari golongan Saba'iyah, ya, dengan pengikut Abdullah bin Sabak, tidak menginginkan peristiwa-peristiwa ini, ya, terjadi, tidak menginginkan adanya perdamaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Baik. Kemudian, ya, di sana ada riwayat Imam Mukhnaf juga menjelaskan bahwa Ali tidak setuju dengan tawaran dari ahli Syam ini. Ini juga tidak benar, ya. Ali bin Abi Thalib pun menerima dan memahami kondisi saat itu, dan akhirnya beliau setuju dengan kesepakatan untuk diadakannya perdamaian, dan akhirnya kedua pasukan saling mengutus orang untuk berunding. Dari pihak Muawiyah diutus Amr bin Mu'az, kemudian dari pihak Ali bin Abi Thalib dikirim adalah Abu Musa al-Ash'ari. Nah, ini di sini jelaskan bahwa ajakan untuk berhukum kepada kitab Allah tanpa membicarakan masalah penyerahan pembunuh Utsman, dan juga tanpa ada tuntutan dari Ali bin Abi Thalib agar Muawiyah mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi tujuannya semata-mata adalah ingin kembali menjaga darah kaum muslimin, ya, sebenarnya penyesalan yang telah mereka rasakan di akhir pertempuran tersebut. Ya. Kemudian Amir Mu'minin Ali bin Thalib setuju untuk menghentikan pertempuran tersebut, disiplin menghentikan peperangan tersebut, dan setuju dengan tahkim, ya, dan beliau menganggap hal itu sebagai solusi, waraja'il al-Kufah, beliau kembali ke Kufah, dan beliau menggantungkan harapan beliau dengan pertemuan nanti, dengan kesepakatan, ya, untuk selesainya perselisihan yang ada antara beliau dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, dan bersatunya kembali kaum muslimin di bawah satu kekuasaan, ya, dan mengkuatnya kembali kekuasaan Islam. Baik. Ina usul tarafain ila fikrat tahkim, ya, kesepakatan kedua kelompok ini untuk kembali bermusyawarah untuk keistilahan tahkim ini adalah untuk maunya menerima kesepakatan berunding ini. Ada berapa hal yang mendukung. Pertama, ana in kana akhir muhawalah minal muhawalah lati busilat liiqafi Saddam wa haqni dima sa'untilkal muhawalat jama'iyah au muhawalat fardiyah. Itu pertama adalah ini sebetulnya usaha-usaha yang selalu dilakukan oleh berbagai pribadi-pribadi dari kedua kelompok atau berapa orang yang berusaha untuk apa namanya terjadinya perdamaian, ya. Wa kana akhirtika muhawalat maqamu ya Muawiyah fi ayyin istidad kitab haitsu kataba ila Ali. Juga menyebutkan ketika Muawiyah menyaksikan pertempuran yang begitu lagi berkecamuk, dia mengirim surat kepada Ali bin Abi Thalib, ya, dan meminta untuk dihentikannya pertempuran itu. Maka Muawiyah berkata kepada Ali dalam suratnya, fa inni ahsibuka an law alimta wa alimna an al harba tablu bika ma balagat lam najniha ala anfusina. Kata Ali bin Abi Thalib, saya mengira engkau seandainya Allah alimta ma wa alimna, seandainya engkau dan aku tahu bagaimana akibat dari perang ini, ya, tentu kita tidak akan mau menyiksa diri kita sendiri, ya, lam najniha ala anfusina, tentu kita tidak akan melakukan tindakan ini. Fa inna in kunna qad ghulibna ala uqulina, sungguhnya kita ini telah akal kita telah dikalahkan oleh, ya, emosional kita. Faqad baqiya minna ma yamghi an nandim An-Nandima. Ya, kata Muawiyah, sungguh masih ada kesempatan kita untuk menyesali perbuatan ini, kata Muawiyah. Ala mamadha wa nusrih ma baqiya. Menyesali apa yang telah berlalu dan memperbaiki apa yang akan datang. Ini suratnya Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian, ya, hal yang memotivasi terjadinya kesepakatan untuk berdamai ini juga adalah karena tadi kita sebutkan banyaknya jumlah korban yang begitu banyak, ya. Oh, kemudian juga keinginan para sahabat untuk kembali berdamai ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allah war rasul, jika kalian berselisih hendak kalian kembali kepada Allah dan rasulnya. Dan ini yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika, ya, disampaikan kepadanya keinginan Muawiyah dan masyarakat Syam untuk berdamai, ya, maka Ali membacakan ayat ini, ya, faqala na'am ana aula bidzalik baina bainakum kitabullah, ya, kata Ali, iya, saya setuju dan kami lebih aula dengan hal itu, lebih utama untuk menerimanya. Di antara kita dan kalian adalah kitab Allah, kata Ali bin Abi Thalib. Inilah kesepakatan-kesepakatan yang terjadi, ya, di akhir pertempuran tersebut. Baik. Itu sebetulnya yang terjadi akhir dari pertempuran tersebut, ya. Karena waktu membatasi kita, barangkali kita cukup sampai di seluruh pembahasan kita. Ya, akhir dari pertemuan itu adalah kesepakatan dengan, yaitu bermusyawarah kembali dan menyerahkan kepada para senior persahabat dengan istilah tahkim, yaitu berdamai yang berapa bulan setelah itu mereka berembuk, ya. Dan pernah juga dikatakan kepada Muawiyah, apakah engkau merasa lebih afdal daripada Ali karena engkau tidak membayar? Dia mengatakan tidak, dia tadi tidak mengatakan dirinya lebih afdal daripada Ali, dan dia tidak mengingkari kalau Ali itu lebih berhak untuk menjadi khalifah. Tidak, tujuan Muawiyah sama sekali bukanlah untuk merebut kekuasaan ataupun ingin menjadi khalifah, tapi hanya satu sebabnya. Kemudian juga riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Wa'amr bin As menipu Abu Musa al-Asy'ari, seperti kisah yang masyhur di tengah-tengah masyarakat kita, biasanya kisahnya adalah ketika terjadi perundingan bahwa Amr bin As menyuruh Abu Musa al-Asy'ari pertama sekali untuk berkata, yang mana kedua-duanya saling memecat, ya, pimpinannya masing-masing, sehingga ketika Musa al-Asy'ari memecat Ali dan Muawiyah, ya, kemudian berbicaralah Amr bin As, kemudian Amr bin As mengatakan, ya, kesungguhnya Abu Musa telah memecat Ali bin Thalib dan saya mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Ini riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih dan tidak benar peristiwa itu terjadi. Karena Muawiyah dalam pertempuran itu bukan dalam rangka merebut atau ingin menjadi khalifah. Ini yang perlu kita tekankan. Nah, dari sini kita perlu membaca, melihat, ya, penjelasan para ulama-ulama kita tentang kejadian-kejadian ini, apa inti persoalan yang sebenarnya terjadi. Baik. Sebetulnya masih banyak penjelasan di antara riwayat-riwayat Syiah, ya, yang betul-betul mengangkat Imam Ali dan menghinakan Muawiyah itu tidak benar, ya, sebenarnya dalam riwayat Syiah yang begitu banyak tadi yang kita sebutkan Nabi Mahazim yang menulis sebuah kitab tentang hal ini. Ya. Tapi barangkali demikian dapat kita jelaskan tentang ringkasnya bahwa kesepakatan terakhir adalah mereka berdamai dengan memberi waktu untuk akan berunding setelah itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami pada kesempatan kali ini. Semoga yang singkat ini dapat mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami persilahkan untuk ikhwatul Islam yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543 atau kirimkan pesan singkat mulai sekarang di 081-989-6543. Kami awali yang pertama dari pesan singkat yang dibacakan. Pertanyaan dari saudara kita Abdullah di Jawa Timur. Ustadz, saya mau bertanya, kenapa kaum Syiah ini sangat membenci para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin? Syukran Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya pada saudara kita. Sebabnya intinya adalah karena ingin, sebenarnya yang dikatakan oleh Abu Zahar Razi, ingin merusak Islam dari dalam. Nah, makanya Abu Zahar Razi menyatakan bahwa mereka itu mencela para saksi-saksi yang telah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Tujuannya adalah liyubtul Quran wa Sunnah, ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seorang sahabat itu telah dikafirkan, sudah disesatkan, tentu berarti apa yang mereka sampaikan kepada kita itu sudah banyak yang telah mereka selewengkan begitu. Jadi ini celah untuk menjatuhkan Al-Quran Sunnah sebetulnya. Maka mereka pertama sekali menjatuhkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan tentu tujuan mereka karena memang ini rencana yang memang dari penggagas paham Syiah itu Abdullah bin Sabah adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi kalau tokoh-tokoh sahabat yang sudah dikafirkan, yang disesatkan, tentu berarti tidak tersisa orang-orang baik, ya, di kelang umat ini lagi. Lalu siapa yang bisa dipercaya riwayatnya? Nah, ini cara-cara mereka untuk merusak Islam dari dalam dengan cara melunturkan kemuliaan sahabat di tengah diri kaum muslimin. Maka oleh sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan la tasubbu ashabi, ya, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda hadim la nasifa. Jangan kalian celah para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya salah seorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud itu emas, tidak akan sampai nilainya dibanding dengan amal ibadah mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah, yaitu segenggam atau separohnya. Jadi, dan banyak sekali ayat-ayat menyelamatkan kedudukan para sahabat, ya, bahkan Rasulullah SAW ketika terjadi perpecah belahan di tengah umat ini, فَإِنَّهُ مَيَّأَشْ مِنْكُمْ فَسَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ خَلْفَ رَشِدٍ الْمَهْدِينَ بَعْدِي. Rasulullah SAW menyuruh umatnya ketika terjadi perselisihan-perselisihan untuk berpegang dengan sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kalau seandainya Khulafaur Rasyidin yang sudah dikafirkan, sudah disesatkan, lalu sunnah siapa yang bisa kita pegang? Nah, oleh itu kita harus waspada dengan itu, karena mereka bertujuan ingin menghancurkan Islam dengan cara yang sangat licik dan cara yang sangat keji. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya di kesempatan kali ini. Berikutnya kami bacakan kembali. Mohon maaf Ustaz, pertanyaan dari Abdullah di Kalimantan Timur. Siapa yang membunuh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Utsman bin Affan, dan apakah ada maksud dari sang pembunuh tersebut terhadap kasus pembunuhan tersebut? Silakan, Ustaz. Baik, yang membunuhnya namanya ada yang menyebutkan sebagian ahli sejarah, cuman saya saat ini lupa siapa nama yang persis. Ada juga yang tidak diketahui ya. Tujuannya jelas waktu itu adalah memang orang yang ikut dalam memberontak kepada Utsman Affan itu ada berapa macam jenis ya. Di antaranya memang mereka yang diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi dengan menyebarkan isu bahwa Ali adalah pengganti Nabi yang telah diwasiatkan, kemudian setelah Nabi itu memiliki wasiat penggantinya, kemudian juga menuduh Utsman bin Affan telah melakukan korupsi atau ada nepotisme dalam kekuasaannya. Jadi ini yang dilakukan oleh mereka. Sebetulnya dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, kalaupun benar terbukti pada Utsman pun, itu tidak berhak untuk dibunuhnya seorang muslim atas kesalahan tersebut, apalagi seorang pemimpin ya, kalau kita lihat dari dalil agama. Tapi mereka memang tujuannya adalah untuk membuat kekacauan di tengah kaum muslimin ya, sehingga ketika mereka sudah diberi nasihat oleh Ali bin Thalib dan para sahabat waktu Aisyah anha, dan mereka sudah kembali, mereka membuat lagi datang ke Madinah. Jadi tengah perjalanan mereka kembali lagi ke Madinah dengan membuat sebuah surat palsu mengatakan bahwa Utsman bin Affan menyuruh kepada Amir yang ada di Mesir untuk menghukum orang-orang Mesir yang datang ke Madinah dengan cara dibunuh. Nah, ini surat ini yang anehnya, kenapa yang kembali ke Madinah bukan hanya pasukan yang orang-orang yang memberontak dari Mesir itu yang kembali, juga orang-orang yang datang dari Kufah, sedangkan mereka punya jalan yang berbeda. Nah, oleh sebab itu para penulis sejarah mengatakan ini adanya kesepakatan antara mereka untuk membuat sebuah rekayasa kasus ini, sebab itu. Jadi Allahu a'lam bisawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Apa alasan dari Khalifah Ali tidak merealisasikan tuntutan dari sahabat Muawiyah untuk menghukum pembunuh Utsman bin Affan? Silakan. Baik, sebetulnya sudah sering kita jelaskan ya, bahwa sebetulnya Ali bin Abi Thalib bukan tidak mau menghukum, cuman Ali bin Abi Thalib belum punya kekuatan untuk menangkap mereka sebelum Ahli Syam juga ikut bekerjasama dengan Ali bin Thalib, membaiat Ali bin Thalib. Karena memang kondisi saat itu sebenarnya kita jelaskan, pembunuh dan pemberontak Utsman ini datang dari kabilah dan berbagai wilayah. Dan seandainya mereka ini ditangkap, kemudian dihukum, mereka ini menyebar di berbagai wilayah, kemudian mereka juga berbagai kabilah, tentu akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Sedangkan kondisi kaum muslimin belum berada di secara kompak dalam satu jamaah, karena Muawiyah dengan pasukan Syam belum bergabung ke pasukan Ali atau bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Ini sebetulnya istiar Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti dia tidak menghukum. Ali bin Abi Thalib berjanji akan menghukum, sebenarnya kesepakatan waktu perang Jamal juga Ali bin Abi Thalib akan menghukum mereka. Ya, cuman Ali bin Abi Thalib sulit untuk mendeteksi mereka karena memang kondisi keamanan saat itu di berbagai wilayah dalam keadaan tergoncang dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib sulit untuk menangkap mereka karena memang kondisi saat lagi goncang di berbagai daerah. Ya, kemudian orang yang memberontak pembunuh ini datang dari berbagai daerah dan berbagai kabilah. Tentu mereka mendapat dukungan dan juga mereka bersembunyi di berbagai tempat. Nah, ini yang menyulitkan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib maunya dibuat dulu kondisi yang nyaman, kondisi dulu memperbaiki dulu kondisi dulu, baru setelah itu kita dapat menguntit ataupun menangkap orang-orang yang ikut dalam perontak dan pembunuh Utsman. Itu Ali bin Abi Thalib. Jadi menunda, keinginan Ali bin Abi Thalib menunda sampai semua kondisi menjadi stabil. Itu yang diinginkan Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti beliau tidak mau menghukum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami akan mempersilahkan untuk Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja untuk bertanya lewat telepon, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Itu yang Ali mereka kan posisinya lurus Pak Ustaz ya. Itu orang yang lurus-lurus seperti Ali itu masih ada nggak sekarang Pak Ustaz? Orang yang lurus-lurus seperti Ali itu masih ada nggak zaman sekarang gitu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang seperti Ali bin Abi Thalib dan kejujuran ibadah dan ilmu ini tidak ada zaman sekarang. Pastilah tidak ada. Ya, siapa yang bisa menyaingi Ali bin Thalib dari si keberanian, pengorbanan tadi itu enggak akan ada. Ya. Cuman mungkin sebagian sifat-sifat ya, keberanian mungkin masih ada. Umat ini layak lumil khair. Umat ini tidak luput dari adanya nilai kebaikan itu. Karena Rasul kita SAW menyebutkan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala haq. Akan senantiasa satu kelolongan dari umatku ini berada atas kebenaran. La yadurru man khalafu wa la man khadalahu. Tidak ada merasa minder mereka, merasa mengganggu kepada mereka orang-orang yang memusuhi dan menyalahi membenci mereka. Hatta ayat amrul dan mereka tetap dan yang berpegang teguh di atas jalan yang lurus tersebut. Tentu kalau semaksimal seperti Ali bin Thalib pasti tidak. Cuman apakah masih ada orang-orang yang berusaha meneladani para sahabat Nabi asih? Ya, apakah ada sekelompok orang-orang yang masih tetap menjalankan Islam dengan baik? Pasti, karena Rasul kita SAW yang menyebutkan hal itu dalam hadisnya, ya, bahwa selalu akan satu kelompok dari umat ini berada di atas kebenaran. Nah, oleh sebab itu, secara umum umat ini tidak pernah luput dari orang-orang yang benar jalan di atas kebenaran sesuai manhaj para sahabat Rasulullah SAW. Tapi pribadi-pribadi mereka secara personal mungkin banyak kekurangan, tidak akan mungkin sampai sempurna personalnya Ali. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya yang bertanya di kesempatan pertama tadi via telepon. Berikutnya kami undang kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ustaz. Ya, mohon maaf terputus nampaknya. Bisa Anda coba kembali. Selanjutnya kami buka kembali pertanyaan di line telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan di kesempatan kali ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak, siapa di mana? Dari Pak Tati dan Jalan. Ya, silakan, Pak. Pak, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Bapak cukup fokus ke gagang telepon saja. Iya, iya. Makasih. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini. Pak, suaranya masih masuk lagi, Pak, dari televisi ke telepon. Mengganggu. Iya, iya, dulu. Ya, bentar. Iya. Iya. Silakan. Ini. Ya, ini saya kan sekarang itu mengikuti sunnah itu, sunnah. Kemudian yang dulu itu kebiasaan pada malam ganjil setelah 20 itu, malam ganjil setelah tanggal 20 dari pada ini. Saya dulu mengikuti sholat setiap itu mengikuti sholat. Mengikuti sholat apa, Pak? Sholat yang sholatnya saya lupa sholatnya itu berjamaah itu. Yang saya tanyakan sholat itu apa ada? Kemudian kalau ada sholat apa saja itu? Ya, ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada bapak kita yang bertanya tentang amalan-amalan yang mungkin dianjurkan di malam-malam ganjil 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, banyak sebetulnya amal-amalan ya kunar Rasulullah SAW di malam terakhir itu beliau memang fokus untuk ibadah kepada Allah SWT dari berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, qiyamul lail, ya, berdoa, ya, membaca Al-Quran, ya. Beliau pertama qiyamul lail, ya, sebenarnya yang kita katakan dengan sholat tarawih kah, ya, setelah sholat isya, ya, dilanjutkan dengan witir ataupun sholat tarawih nanti setelah tidur dilanjutkan dengan sholat qiyamul lail atau tahajud, ya, boleh setelah itu witir. ataupun dengan mengisi dengan cara tadarus bersama keluarga membaca Al-Quran, ataupun berdoa ya di sepertiga malam kepada Allah semalam berzikir ya, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam-malam terakhir ya, terutama adalah beristighfar, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail mau berjamaah pun tidak bermasalah ya, umpamanya di masjid, masjid tempat iktikaf umpamanya ya, termasuk dari ibadah yang sangat dianjurkan di 10 malam terakhir itu adalah beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid ya. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Kembali kami persilakan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Kami berikan kesempatan untuk bertanya seputar pembahasan ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya Abi Yudo dari Basura. Silakan. Iya. Ustaz, pada tahun itu apa perintah timah atau dan Bunda Aisyah semua masih hidup pada saat itu sehingga tidak ikut mendamaikan peristiwa perang Siti ini. Itu saja Ustaz. Fatimah apa gimana Pak? Pertanyaan Fatimah dan Siti Aisyah. Bunda Aisyah masih hidup pada zaman itu, kenapa tidak ikut mendamaikan mereka apa untuk perang Siti? Mereka. Iya Bapak, terima kasih atas ya. Pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, untuk Fatimah radhiyallahu anha sudah tidak hidup. Beliau sudah meninggal ya, karena 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW beliau meninggal. Itu istri Ali bin Abi Thalib. Adapun Aisyah anha masih hidup ya. Cuma beliau sudah berdamai dengan Ali bin Abi Thalib, sudah berbaikan dengan Abi Thalib setelah peristiwa perang Jamal gitu. Tapi beliau tidak ikut dalam perang Siffin ini ya. Kalau perang Jamal itu peristiwa terjadi yang telah kita pelajari pada misi yang lalu, yaitu ketika Aisyah dan Zubair Zubair Mu'awam dan juga Talha bin Ubaidillah pergi ke Basrah untuk membuat pasukan untuk mencari para pembunuh Utsman. Nah, dan itu sudah berlalu kita ceritakan, terjadi pertempuran itu juga bukan karena atas keinginan dari sahabat tersebut, cuman ada main atau adanya semacam apa namanya itu tipu daya daripada musuh-musuh yang Islam ataupun orang-orang yang terlibat dalam pembunuh Utsman, membuat semacam skenario untuk terjadinya permusuhan dan pertempuran antara kedua belah pihak. Di ketika di tengah malam hari, salah satu mereka menyerang pasukan Ali dan sekelompok mereka menyerang pasukan Ali dan sekelompok mereka menyerang pasukan yang berada di bagian Aisyah al-Anha umuminin. Ini yang terjadi waktu perang Jamal. Kemudian setelah itu selesai, akhirnya para sahabat yang terbunuh saat itu Zubair, Talha bin Ubaidillah ya, yang terbunuh saat itu dan juga Zubair ya, sehingga yang hidup hanyalah umuminin Aisyah al-Anha ya. Taib, itu tentang kondisi itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi umuminin Aisyah al-Anha tidak ikut dalam perang Siffin. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami kembali untuk membacakan pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari Bapak Budi Abikom di Sukabumi yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, berbicara masalah Syiah, yang saya tangkap dari pembicaraan yang Ustaz sampaikan, banyak jeleknya dibanding baiknya. Tapi mengapa banyak orang yang merasa benar mengikuti Syiah sampai mendunia bahkan? Silakan Ustaz. Baik, masalah adanya orang mengikuti itu bukan jadi standar untuk sebuah kebenaran. Bahkan ada paham yang kekufuran juga banyak pengikutnya, seperti agama-agama yang bertentangan dengan Islam, ateis pun banyak pengikutnya, ya kan? Perbuatan-perbuatan yang keji, karena memang ada penyerunya, ya. Karena ada penyerunya, ada yang mengajaknya ke sana dan adanya argumentasi-argumentasi yang menipu yang dilakukan oleh mereka, sehingga banyak orang pengaruh. Yaitu tentu yang pertamanya adalah setan sama iblis mengajak ke sana, dan juga setan-setan dari golongan manusia yang ingin membuat manusia lari dari agama Allah. Itu jelas ya, kenapa banyak manusia mengikuti, dan bukan hanya Syiah, banyak aliran-aliran yang lebih batil seperti Qadianiyah, yang berbagai mazhab-mazhab yang pemaham-pemaham kidah yang jauh lebih sesat, yang lebih batil, ateis saja umpamanya, ya banyak orang mau mengikuti. Kenapa? Karena ya memang pertama karena mereka ya tertipu dengan dunia dan tertipu dengan argumentasi-argumentasi mereka dan adanya penyuruh ke sana. Ya, itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala, adanya orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena ada hikmah di balik itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ibrah. Ya, jadi standarnya bukan karena ada orang ikuti lalu itu benar, tidak. Karena semua aliran, maka ini semua berbagai aliran yang sesat pun banyak orang ikutinya. Ya, bukan itu sebagai standarnya. Ini oleh sebab disebutkan oleh Fathat Arab, kullu saqitun la ulaqitun, ya. Jadi setiap yang hina itu ada yang akan memungutnya. Setiap yang jatuh walaupun itu perbuat sesuatu yang sudah dicela, dibuang orang, pasti ada yang akan memungutnya. Begitu istilahnya dalam petata Arab, bahwa setiap aliran apa saja seperti di kadang-kadang yang begitu jelas secara akal nyata adalah tidak bisa diterima, banyak orang yang mengikutinya. Jadi bukan itu sebagai alasan kenapa banyak orang mengikutinya, tentu karena adanya pengaruh-pengaruh dari mereka, adanya orang yang menyeru, yang mengajakkan demikian, dan kurangnya ilmu-ilmu orang yang tadi yang terpengaruh itu tidak belajar Islam yang betul-betul diajarkan oleh para ulama-ulama ahlu sunnah. Itu sebabnya banyaknya orang terpengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga menjadi pencerahan bagi Bapak Budiono khususnya yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Saudara Abdullah di Sulawesi Tengah, Ustaz. Ustaz, bolehkah berdamai atau bahkan mendamaikan Sunni dengan Syiah yang bertikai, seperti berdamainya Rasulullah dengan kaum musyrikin di bawah perjanjian Hudaibiyah? Bagaimana Ustaz? Silakan. Masalah perdamaian Sunni dengan Syiah bukan tidak boleh. Sudah banyak upaya-upaya dilakukan oleh para ulama kita. Salah satu yang perlu diingat adalah pernah terjadi di waktu pada tahun, saya lupa, disebut dengan perjanjian Najaf. Antum cari di internet, itu kesepakatan Najaf namanya, antara Sunni dan Syiah yang ada di Iran. Itu disebut para ulama sunnah yang diundang ke sana membuat kesepakatan Najaf. Pertama, salah satu isinya adalah bahwa mereka tidak lagi akan mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat Nabi SAW, dan tidak berkeyakinan bahwa Al-Quran itu tidak asli. Itu di antara poin-poinnya. Ya, kita boleh berdamai dengan siapapun saja, bahkan dengan non-muslim kita ada poin-poin untuk berdamai, ada. Ya, template dan perdamaian-perdamaian itu ada syarat dan ketentuan-ketentuan. Itu yang harus dipatuhi. Nah, ketika mereka tidak mematuhi itu, nah ini yang masalahnya kan, Syiah tidak komitmen dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat. Karena mereka memiliki suatu akidah doktrin yang sangat fatal disebut dengan taqiyah, yaitu kepura-puraan. Nah, ini yang menyebabkan susahnya berunding dengan orang seperti ini. Ya, di hadapan dia oke, di belakang dia tidak. Nah, ini yang menyebutkan sulitnya untuk berunding dengan Syiah. Dan bukan sekarang, bukan itu bukanlah pandangan kita sekarang untuk mendamaikan antara Syiah dan Sunni. Ini sudah diawali para ulama-ulama kita lebih dahulu, ya, sudah banyak diusahakan oleh ulama-ulama kita bicara masalah ini. Salah satunya adalah perjanjian Najaf itu bisa antum klik, di situ akan terlihat poin-poin yang telah disepakati oleh kibar ulama-ulama Sunni dengan ulama-ulama Syi'i tentang poin-poin yang mereka kesepakatan saya itu. Tapi orang Syiah tidak melaksanakan perjanjian Najaf itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semuanya, memberikan tambahan ilmu untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun kita bisa menyimak siaran ini. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan ini. Mohon Ustaz sebelum mengakhiri kajian ini memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak para ikhwan dan akhwat, para kaum muslim muslimah yang telah ikut bergabung di kajian kita di pagi ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan, kesehatan kepada antum semua, serta menerima ibadah-ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah SWT di bulan yang penuh berkah ini. Dan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan dan semangat untuk mengisi bulan yang penuh berkah ini dan segala aktivitas-aktivitas yang merupakan nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT. Ya, kemudian jadikan kita orang yang dapat mempertahankan nilai-nilai Ramadan setelah berlalu Ramadan. Kemudian juga terima kasih banyak kepada ikhwan yang telah bertugas di studio, baik di studio Cilengsi maupun di studio mini istri Imam Syafi'i. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.